wawu atifah. Al-mufrad. Al-mufrad. Mubtada. Mubtada'un marfu' alamatu raf'i adhammatu dhahirah ala akhir. Al-jamid. Al-jamid. Na'ad. Farigh. Farighun khabar. Khabar. Wa'in. Al-wawu. Wawu atif. Fa'in. Harfu syarat. Terus. Jazimin. Yishtaq. Yishtaqu fi'lun mudhari majzum. Wa'alamatu jazim. Kenapa majzum? Ada. Fi'lun mudhari. Kenapa majzum? Ada huruf syarat. Fi'lun syarat. Ya. Syarat. Majzum. Wa'alamatu jazim. Ha'asukun. Al-muqaddarah. Ya. Al-muqaddarah. Kemudian. Mana naibul fa'ili? Damirun mustadirun. Fihi. Ibu jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu. Ya'udila. Al-mufrad. Al-mufrad al-jamid. Fahuwa fa. Al-fa jawab syarat. Fa waqi'ah fi jawabi. Al-fa. Syarat waqi'ah fi jawabi syarat. Fa yang jatuh pada jawab syarat. Huwa. Huwa. Mubtada. Marfu. Mabni. Ya. Mubtada mabniun. Al-fa fi mahalli. Mabni. Mahalli khabar. Du. Du khabar. Ya. Fahuwa Fahuwa mudhaf damir. Damir mudhafun ilaih. Mustakin. Mustakin na'ad. Ya coba, mananya apa? Wal murfudul jamidu farighun wa in syaq fahuwa dhu damir mustakin. Ah, mananya? Dan khabar. Khabar yang mufrad. Dan khabar mufrad jamid. Itu kosong dari damir. Ya. Terus? Dan jika dia berbentuk dan jika khabarnya bentuk mustaq, yeah, maka dia membawa dhamir yang kembali kepadanya. Kembali kepada khabar, kepada mustaq. Ada, ya. Khabar yang berupa mufrad yang jamid, dia kosong dari apa? Dhamir. Ya, ini pendapat siapa? Mu'alif. Ya, mu'alif dan yang lainnya sendirian mu'alif. Kufi. Nah, saya sama ya. Iya. Apa jawabannya? Hah, pendapat siapa? Itu bahwasanya khabar mufrad jamid tidak mengandungi dhamir. Ya, pendapat mu'alif di antaranya katanya. Ada yang sependapat dengan beliau dari ulama ahli nahwu yang lain? Hah? Ada khilaf enggak dalam masalah ini? Ada apa? Bagaimana? Jika farighun anil dhamir itu pendapat diantaranya Ibnu Malik. Ibnu Malik. Terus? Dan jika Basirin rinci. Merinci. Bagaimana rinciannya? Ketika mengandungi makna mustaq, maka ketika yang jamid itu mengandung makna mustaq. Terus? Maka yahtamil dhamiran. Ya, mengandungi dhamir. Jadi khabar mufrad ada kalanya mushtaq, ada kalanya mufrad. Kalau mushtaq maka mengandungi apa? Dhamir. Adapun yang jamid kalau di sisi orang Basrah dirinci. Ya, ada kalanya dia bisa ditakwil dengan yang mushtaq maka dia mengandungi dhamir. Ada kalanya tidak maka tidak mengandungi dhamir. Terus plus pendapat Kisai dan Rumani ya, yeah, ya tampil dhamiran ya, yeah, mengandungi dhamir secara mutlak semuanya baik yang musyak ataupun yang apa jamidnya, yeah. Ada syaratnya enggak sampingnya, ada syaratnya enggak isi musyak yang datang sebagai khabar itu mengandungi dhamir? Apa mutlak semua isim musyak itu ketika dia jatuh sebagai khabar mengandung dhamir? Yang jarian majrul fi'il. Ya, yang berlangsung atau beramal seperti amalnya fi'il. Apa contohnya? Satu. Zaidun mungtalikun. Ini apa? Sebutkan yang jarian majrul fi'il itu apa saja? Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ul. Sifatul musyabbah. Terus? Isim tafdil. Tafdil, ya. Sifat mualafah masuk pada isim fa'il.

diperuntukkan untuk mubtadanya. Iya kan? Khobarnya diperuntukkan untuk mubtadanya, boribah untuk hindun. Jelas tuh letaknya, tamar butuhnya. Enggak perlu, makan enggak boleh itu tambahkan enggak perlu. Boribah tuh hiya, enggak perlu. Cuma di tempat lain ada yang enggak boleh. Contoh yang lain, hindun zaidun daribuha. Hindun zaidun daribuha, hindun Zaid memukulnya atau dipukul oleh Zaid. Ini juga tidak perlu antum tambahkan huwa. Kenapa? Karena di sini dharib khabar musyaknya diperuntukkan untuk mubtadanya untuk Zaid. Jelas di sini muzakkar dharib. Dipahami ini? Contoh yang berikutnya. Zaidun Amrun dharibu. Nah. Zaidun Amrun dharibu. Ini juga tidak perlu ditambahkan. Jelas Zaidun Amrun dharibu. Ya kalau menurut yang lain. Ya. Kenapa? Karena khobarnya berlangsung untuk pemiliknya. Untuk pemiliknya. Bahkan di tempat yang lain dia ta'ayyan li sitr katanya. Kata di sini saya salah nukil dari Al-Asy-Syamuni, ya. Katanya li jaroyanil khobar alaman huwalah. Bal yata'ayyan al-isitaru fi hadal akhir. Bahkan mesti mustatirnya di contoh yang terakhir ini. Contoh yang terakhir mana? Zaidun Amrun dharibu. Lima yalzam al-ibrazi min ibhami dharibiyah Zaid. Bahkan mesti diistitarkan bomir mustakin yang ada pada apa? Khabar yang musyak itu. Pada contoh yang terakhir, Zaidun Amrun dharibu. Apa alasannya? Lima yalzam alal ibroz. Karena kalau ditambahkan bamirnya, itu kelazimannya adalah ibham dharibiyah Zaid. Ketidakjelasan pemukulan Zaid. Iham, keliru. Iham dharibiyah Zaid. Mengesankan yang mukul Zaid. Padahal yang mukul Amr. Zaidun Amrun dharibu. Ya hukum asalnya dharib ya khabarnya Amr. Kalau dia dharibu huwa mengesankan yang mukul Zaid. Ya. Kecuali antum menginginkan yang mukul Zaid baru huwa. Ya kan? Tapi kalau yang antum kehendaki adalah yang mukul Amr dharibiyah itu dipegang Amr, madrubiyah dipegang oleh Zaid, maka enggak disebutkan enggak boleh. Zaidun Amrun dharibu, enggak boleh huwa. Kenapa enggak boleh disebutkan huwa? Nanti ada kesan bahwa yang memukul itu Zaid. Sedangkan yang kau kehendaki adalah yang memukul Amr. Jadi paham ya? Ngerti gak Syarof? Sudah ada yang belum paham, diminta dibilang gak apa-apa. Ya kata Al-Syumuni, la yajibu libros si Zaidun hindun dharibatuh, wala hindun Zaidun dharibuha, wala Zaidun Amrun dharibuh, lijaroyan al-khabar ala man huwalah, bal yata'ayyan al-isitaru fi hadhal akhiri lima yalzamu ala al-ibrozi min iham. Iham, bukan ibham ya, iham. Ihami dharibiyati Zaid. Nah, insyaallah setelah ini jelas. Ya. Fa in jaru ala ghairi man huwa lah wa huwa al-murad bi hadzal bait wajaba ibrazu dhamir sawa'un umina al-labsu aw lam yu'man. Fa mithalu ma umina fihi al-labs Zaidun hindun dharibuha huwa. Fa mithalu ma lam yu'man fihi al-labs laula dhamir Zaidun Amrun dharibuh huwa. فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. Adapun apabila khabar mushtaq itu berlangsung bukan untuk mubtadanya, bukan untuk mubtadanya. Wahul murad bi hadzal bait, inilah yang dikendaki oleh bait ini, wa abrizanhu mutlaqan haitsu salam ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Wajib ibrazu dhamir, maka wajib menampakkan, memunculkan dhamir mustakin yang ada pada wasaf tersebut. Sawa'un umina al-labas, sama saja apakah dianggap aman dari al-labas kerancuan ataupun tidak dianggap aman. Famithalu ma umina fihi al-labas, contoh dianggap aman di situ dari adanya al-labas ketika dibuang apa? Dhamirnya. Zaidun hindun dharibuha huwa. Zaidun hindun dharibuha huwa. Zaid apa artinya? Dipukul Zaid hindun dharibuha. Zaid ya.